Jika terlalu kita akan diseksa oleh munkar dan nakir, maka datanglah tiba-tiba seorang laki-laki besar, hitam warnanya, hitam kulitnya, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Begitu dalam hadis katakan. Lalu laki-laki ini berkata kepada malaikat yang akan menyeksanya, seksa aku, jangan dia. Seksa aku, jangan dia. Bertanyalah hamba ini kepada laki-laki besar ini, siapa gerangan Anda datang kepada malaikat untuk menghalangi penyiksaan terhadap diri saya? Laki-laki itu berkata, akulah Al-Quran yang dulu kamu mencintainya. Akulah Al-Quran yang karena aku matamu merah, yang karena aku kamu menangis. Ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Pasti akan membela menjadi pembawa syafaat untuk kita di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu telah memanfaatkan hari-hari awal Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Dan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Allah dan benar apa yang dikatakan Rasulullah. Tidak ada yang meleset. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran hidayah, hudan, petunjuk. Al-Quran rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rahman menyebutkan bahwa Allah membuktikan kasih sayangnya kepada makhluknya dengan menurunkan Al-Quran. Maka Al-Quran berada pada ayat yang kedua. Ar-Rahman Al-Zamal Quran. Allah Maha Pengasih, bukti kasih sayangnya Allah adalah diturunkannya Al-Quran. Maka siapa yang ingin memperoleh kasih sayang Allah yang terbaik, dekati Al-Quran, baca Al-Quran sampai mata kita lelah, sampai lisan kita capek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutawakkiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sungguh aku telah turunkan, sungguh telah aku ciptakan manusia, dan aku tahu apa yang tergetar dalam hatinya. Karena aku lebih dekat kepada mereka daripada mereka dengan urat lehernya. Ketika dua malaikat duduk di samping kanan dan samping kirinya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihim raqibun atidun. Dan tidak ada yang terbaca, yang terucap oleh manusia, kecuali semua dicatat dengan baik oleh raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin. Dicatat dengan baik oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu di sisi Allah kelak adalah orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu-ibu, betapa dimuliakan. Suatu ketika saya kecil, kelas 4 SD saya, diajak nenek saya berziarah ke makam orang-orang tua saya. lalu kita baca Yasin, baca surat Al-Mulk. Pada waktu itu dipimpin oleh nenek saya. Tempatnya agak jauh dari rumah saya, 12 kilo lah kira-kira. Sehingga kami melakukannya dengan baik. Ketika sedang baca Quran, tiba-tiba seekor burung, apa itu? Burung, semacam burung dara begitu, yang tadinya terbang, saya lihat karena namanya anak kecil ya, neneknya baca dengan khusyuk ya, anak kecil bacanya sambil telingak-telinguk kemana-mana. Saya lihat ada burung terbang dari tempat yang agak tinggi, tiba-tiba turun di mana makam di antara nenek saya itu, turun di situ, lalu berjalan mengitari, mengelilingi, melewati makam itu, kemudian terbang lagi. Sesudah kami bersiarah, saya bertanya sama nenek saya, kenapa tadi itu kok ada burung bisa begitu? Gitu. Umumnya burung itu pasti akan terbang melintas begitu. Gitu. Tapi dia turun di sini makam, di sini dia turun di sini, lalu dia nyebrang. Kami berada di sebelah sini, kira-kira 2 meter dari makam ini. Lalu setelah melintasi terbang lagi. Nenek saya bilang, itu nenek kita yang satu itu dulu hafid Quran, hafidah Quran. Jadi di antara itu eyang saya yang ketujuh dari saya itu punya 3 istri. Di satu istrinya itu hafidah Quran. Kerjanya tiap hari hanya baca Quran. Tadarus terus. Kata nenek saya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga burung saja gak berani melintas di atas makamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang kalau dikubur nanti tidak dimakan oleh ulat tanah. Ulat bumi gak doyan. Pertama, kepada orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam wudhu. Suci. Kalau habis pipis, habis apa, berusaha berwudhu. Sehingga, baik itu dalam sholat maupun tidak dalam sholat. Sehingga dirinya terjaga oleh syaitan. Syaitan tidak gak berani sama orang yang sedang berwudu. Maka kita biasakan dari sekarang, biasakan wudu, habis nyuci wudu, syukur, habis nyuci salat sunnah, wudu, kemudian syukur, salat sunnah wudu ya, salat sunnah wudu. Ibu-ibu ikuti metro, ikuti TV One, pengajian di TV One kemarin ya, saya dengar dari Ustaz itu dan saya pernah membacanya, bahwa orang yang berwudu tidak disentuh oleh syaitan. Begitu nanti ketika dimakamkan, dikuburkan ya, diantaranya dia akan dijauhi oleh urat tanah. Sehingga jangan aneh kalau ada kubur dibongkar, seringkali ditemukan orang yang masih utuh jasadnya. Karena antara dua, ada orang yang utuh jasadnya, antara dua. Satu memang ahli ibadah, satu lagi punya ilmu hitam. Nah yang kayak gini biasanya makin hitam, kukunya makin panjang, katanya yang pernah bongkar kubur. Yang kedua adalah orang yang tahajudnya istiqomah. Tahajud. Salat tahajud adalah salat yang sangat, salat sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu, kalau Pak Qosim Nur sehat, tidak mengatakan semoga. Kalau itu janji dari Allah, maka beliau mengartikannya pasti. nanti Tuhanmu mengangkat engkau ke derajat yang mulia. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mari kita sudah mulai, jangan hanya tahajud kalau ada ruwet. Biasanya kita baru rajin tahajud kalau banyak masalah. Kita mulai tahajud yang lillahi ta'ala. Ada masalah atau tidak masalah, kita harus dicintai oleh Allah. Itu yang harus menjadi konsistensi di dalam jiwa kita. Ya, ada persoalan atau tidak ada persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita harus berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu pagi maupun petang. Dalam tahajud-tahajud banyakkan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di antara malam hari sujudlah kamu kepadanya dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal 'azila wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Tapi kebanyakan orang mencintai yang sementara lalu meninggalkan di belakang mereka kehidupan yang berat, beban yang berat, akhirat yang panjang tidak dibekali dengan amal karena capek ngumpulin kekayaan dunia. Padahal sebanyak apapun yang bisa kita kumpulkan di dunia, kalau sudah datangnya Israfil kepada kita, yang kita bawa cuman 3 helai kain kafan, bantalnya gelung. Begitu di liang lahat, yang kaya mobilnya 15, bantalnya gelut. Itu jumlahnya 7, ya, segede-gede kepala begitu, di kepala, di leher, di badan, dan seterusnya. Itu yang miskin 3 helai. Kenapa? Hanya amal di dunia yang dapat membela kita. Jikalau ada amal di dunia, itu yang dapat membela kita. Tahajud kita, sholawat kita, tasbih tahmid kita, insya Allah akan datang membawa syafaat kepada kita. Yang ketiga, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang tidak dimakan oleh ular tanah, orang yang gemar baca Quran. Tahun 1976, saya ulang lagi cerita saya. Dulu ada majalah Amanah. Di majalah Amanah itu ada kolom Ya Ilahi. Saya baca. Kebetulan menyampaikan sesuatu. Pada waktu itu terjadi bencana hujan dan banjir yang luar biasa, lalu sampai memutus rel kereta jalur selatan, jalurnya Purwokerto Yogyakarta. Nah, kira-kira 2 meter lagi di sampingnya, di sebelah daripada rel kereta itu, ada sebuah makam, makam pemakaman, kober lah gitu ya. Nah, kira-kira ada sebuah makam yang hampir longsor, karena kena hujan deras dan banjir bandang itu. Suatu malam, itu almarhum sudah meninggal 15 tahun sebelum itu, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak laki-laki. Istrinya masih menempati rumah yang lama, anak laki-laki pertamanya menempati rumah yang dekat dengan ibunya. Yang satu agak jauh di sana. Si ibu mimpi di suatu malam di dalam hujan lebat itu, suaminya datang minta supaya makamnya dipindahkan. Sampai dua kali malam hari itu beliau mimpi. Akhirnya pagi-pagi dipanggil anaknya yang dekat itu, anak pertamanya yang dekat rumahnya. Lalu dibicarakan apa yang menjadi mimpinya. Ternyata anaknya juga mimpi yang sama, bahwa bapaknya minta dipindahkan. Maka disiapkanlah kotak 50 cm x 30. Ya, dikumpulkan warga di kampung, minta tolong supaya menggali makam itu dan memindahkannya. Ya, begitu rombongan sampai ke makam, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tidak lazim dalam hujan lebat. Tapi makam itu tidak ketetesan air hujan. Maka kemudian mulai digali. Baru kira-kira digali setengah meter, sudah terlihat kain putih. Subhanallah, diteruskan penggalian, ternyata kain putih itu masih utuh. Jenazah seolah-olah baru dimakamkan 3 hari yang lalu. Maka dibukalah penasaran orang, siapa yang dikubur di sini, padahal tadi di atasnya tidak bekas baru dimakamin. Begitu dibuka wajahnya, menurut amanah itu, mukanya masih bersih seolah-olah baru dikuburkan antara 2-3 hari. Dia adalah wajah bapak yang dulu dimakamkan 15 tahun yang lalu, utuh. Maka mubazirlah kotak 30 x 50 cm, diambil kurung batang, dipindahkan ke makam, kira-kira jaraknya 1,5 kilo dari tempat itu. Sepanjang perjalanan tidak ditetesi oleh halu hujan. Lalu bertanya wartawan amanah, kenapa itu? Kenapa kejadiannya luar biasa? Emang punya amal apa ayah kamu? Ternyata menurut mereka, ayah mereka adalah dulu kepala sekolah SD. Tapi di tengah-tengah kesibukannya itu, bapak itu tidak pernah sehari pun tidak baca Quran. Kadang-kadang dikit, kadang-kadang panjang. Tergantung waktu yang tersedia. Sampai beliau pensiun, dan kemudian menjadi pengurus masjid itu. Lebih-lebih beliau punya waktu sehingga memanfaatkannya sebaik-baiknya. Di antara yang diamalkan adalah selalu membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan berita itu benar. Karena saya juga cuma membaca di majalah. Ya, mudah-mudahan benar. Dan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama persis dengan apa yang telah terjadi pada peristiwa ini. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita makin mencintai Al-Quran. Mencintai Allah dengan cara makin mencintai Al-Quran. Dari mulai belajar membacanya sampai terus membuka-buka artinya, mendalami maknanya, sampai kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita dengan hati yang tulus. Gini, terakhir, banyak kita melakukan sesuatu karena ingin dapat pahala. Maka kenapa orang rajin sholat duha pengen dapat rezeki? Karena sholat duha, sholat minta rezeki. Kenapa ibu-ibu tidak rajin sholat rezeki? Minta rezeki karena rezekinya lebih banyak. Itu. Nah, sama tadi sholat. Kenapa orang, termasuk saya tadi, kita sering meninggalkan sholat malam karena Sedangkan Rabi'ah al-Adawiyah berkata di dalam doanya, "Ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu lantaran pengen masuk surga, jauhkan surga itu dari saya. Dan ya Allah, jika saya beribadah ini hanya karena takut dengan nerakamu, masukkan saya ke dalam neraka itu. Tapi kalau saya ibadah ini ikhlas semata-mata karena engkau ya Allah, maka dekatkan aku kepada cintamu." Mari semua kebaikan kita dasari dengan ketulusan, keikhlasan, mendahului daripada hajat-hajat yang lain. Karena yang tidak didekati oleh syaitan illa min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, aku enggak doyan kalau hamba-hambamu yang mukhlis, bersih hatinya, semua yang dilakukannya tulus ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah.